الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim Rabbi zidni ilma. Saya bacakan dulu mukaddimahnya dari buku beliau, almarhum, Lembaga Hidup, sebagai pengantar materi. Menghargai diri. Menghargai diri ialah membela dan menyatakan kebenaran, berpikir menurut keyakinan sendiri, dan berkata menurut apa yang dipercayai benarnya. Kadang-kadang timbul beberapa sebab yang memaksa seseorang terhalang mengatakan apa yang diyakininya atau mengatakan apa yang diketahuinya, padahal dia tahu bahwa duduk perkara bukanlah sebagaimana yang kelihatan, tetapi berlainan dari itu. Cuma dia tidak dapat membicarakannya. Oleh sebab itu, maka wajiblah orang berpikir sebelum berkata. Kalau perkataan telah dikeluarkan, walau orang suka atau tidak suka, pantang bagi manusia mengolahnya dan mentakwilkannya supaya menurut suka hati orang banyak, padahal berlawanan dengan hatinya sendiri. Pantang bagi seorang budiman melawan suara keyakinannya, sebab lidah orang yang berakal di belakang hatinya, dan hati orang yang bodoh di belakang lidahnya. Alangkah celakanya kalau kita dikatai orang dengan perkataannya, "Tuan dusta, Tuan tidak mengatakan yang sebenarnya." Dan alangkah beruntungnya bila dikatakan orang di hadapan kita, "Tuan benar, perkataan Tuan terbukti semuanya." Alangkah pahitnya yang pertama dan alangkah manisnya yang kedua. Orang yang tidak menuruti apa yang dikatakannya atau mengatakan apa yang tidak diyakininya ialah berdusta. Orang berani berdusta karena hendak memegahkan diri, atau karena maksud yang tidak jujur, atau karena pengecut dan mungkir, hendak menutup dosa dan kekurangan diri. Tercela dusta mulut dan tercela pula dusta perbuatan. Kalau ada orang mengatakan atau memperbuat suatu perkara semata-mata hendak menipu orang, dustalah dia. Orang yang tahu suatu perbuatan benar, tidak dikerjakannya atau takut mengatakannya adalah seorang pengkhianat. Bukan pengkhianat kepada orang lain saja, tetapi berkhianat kepada dirinya sendiri, kepada harga batinnya, dan kepada segala haknya yang suci. Munafik. Munafik adalah perangai jahat yang diberi kulit baik. Munafik adalah perangai jahat yang diberi kulit baik. Siapakah orang munafik? Orang munafik itu lebih tahu sendiri, lebih tahu siapa dirinya, yaitu orang yang hendak menipu orang lain dan memperdayakannya. Musang yang meminjam bulu ayam yang sudah dibunuhnya, lalu dipakainya untuk menipu ayam lain. Kata orang budiman, munafik itu adalah tanda hormat daripada perangai buruk kepada perangai baik. Artinya, dia memang mengaku bahwa kejujuran itu memang baik, tetapi dia tidak sanggup mengerjakannya. Lalu dibungkuskan kebaikan itu dengan kejahatan yang tersembunyi. Munafik adalah alamat tidak percaya kepada diri sendiri. Orang mengambil muka ialah orang yang lemah. Orang pengambil muka ialah orang yang lemah. Ini sebetulnya nasihat-nasihat penting sekali. Dan setelah saya renungi perkataan Buya Hamka ini, buku yang kelihatannya remeh dan ringan ini penuh dengan prinsip-prinsip yang sekarang sudah hilang. Misalnya, orang pengambil muka ialah orang lemah. Lobi sana, lobi sini untuk kepentingan-kepentingan yang sesungguhnya tidak perlu cari muka. Buktikan saja dalam kerja. Nanti kalau mau dipercaya orang, lakukan aja 4 hal. Bentuk afirmasinya adalah amar ma'rufnya kira-kira begini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din? Fadzalika alladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Itu baliho-baliho iklan-iklan yang miliaran itu, kalau digunakan untuk menyantuni yatim-yatim sosial di Indonesia ini yang banyak sekali, dan digunakan untuk memberi makan orang miskin dan menganjurkan orang lain memberi makan orang miskin, percayalah tim sukses Allah Subhanahu wa taala lebih hebat kerjanya daripada tim suksesmu. Karena tim ses itu walaupun calegnya gagal, tim sesnya tetap sukses kan. Yang satu dan kedua itu. Yang ketiga dan yang keempat, kalau menang, mau menang nanti, taruhlah 2014 ini gak sanggup, insya Allah kita kerja buat 2019. Yang ketiga dan keempat adalah lakukan 2 hal saja, insya Allah kelompokmu akan dipilih oleh rakyat. Ini pesan Allah kepada bangsa Quraisy. Kenapa Quraisy kemudian mendapatkan amanah? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allazi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Allah lah yang Maha memberikan makanan kepada orang yang kelaparan sehingga dia kenyang, dan menghilangkan rasa takut sehingga dia memiliki rasa aman. Jadi menghilangkan rasa takut pada masyarakat dan menghilangkan rasa aman itu yang sesungguhnya membuat orang suka sama kita, memilih kita. Kepribadian ini sudah hilang sehingga yang dipilih oleh rakyat adalah pemimpin yang pandai berencana. Kerjanya belum jelas, baru rencana memperbaiki Jakarta supaya tidak macet. Baru rencana ingin memperbaiki Jakarta supaya tidak banjir, tetapi sudah dicalonkan jadi calon presiden misalnya. Ini di tengah masyarakat yang memang tidak memiliki nilai, seperti ini jadinya. Munafik adalah alamat tidak percaya kepada diri sendiri. Orang pengambil muka ialah orang yang lemah. Orang jahat mempunyai 1000 alasan untuk melepaskan diri, tetapi tiap-tiap alasan itu bertambah mengikat dirinya jiwa. Dia hanya mementingkan diri. Sebab itu dia tidak tahu aib celah diri. Dia hasad. Sebab itu dia tidak melihat kebaikan orang lain. Sebab itu janganlah takabur. Apa itu takabur? Yaitu mencintai diri lebih daripada batasnya. Mencintai diri lebih daripada batasnya. Takabur atau sombong itu bertingkat pula. Satu, orang takabur itu setiap orang mencintai dirinya dan ingin dihargai oleh orang lain. Dua, merendahkan orang lain dan merasa dirinya lebih tinggi. Tiga, membanggakan kelengkapan dan kecukupan. Dalam ukuran kecil membanggakan pakaian, rumah tangga dan makanan. Dalam ukuran besar ialah membanggakan kelebihan ilmu dan harta benda. Yang keempat, lebih menggelikan dari sifat takabur sebagaimana kebiasaan di beberapa negeri. Ada orang yang mau menyuap orang lain agar dia dipanggilkan penolong si miskin, pembela agama dan tanah air, pemimpin Islam dan muslimin, dan lain-lain. Ini sih kejadian di Indonesia. Pemilihan pimpinan ormas saja udah seperti ini, ormas Islam udah begini. Apalagi di dunia politik. Jadi inilah jenis kesombongan yang paling menggelikan. Jenis kemunafikan yang paling menjijikkan. Ibarat orang di dalam WC, awalnya merasa bau karena sudah kelamaan, jadi gak terasa kita ini dengan situasi yang sangat menggelikan dan menjijikan ini. Takabur ialah membesarkan diri. Kenapa dia dibesar-besarkan? Karena hati kecil sendiri memang insaf dan merasa bahwa diri itu kecil. Untuk kelengkapan alat penjaga kekuatan, kekuatan pikiran ialah, ini temanya kekuatan pikiran, penutupnya Buya Hamka mengatakan demikian. Untuk kelengkapan alat penjaga kekuatan pikiran ialah memperhatikan kesukaran-kesukaran yang telah ditempuh di zaman yang sudah-sudah. Saya ulangi, supaya pikiran kuat ialah memperhatikan kesukaran-kesukaran yang telah ditempuh di zaman yang sudah-sudah. Menyelidiki perkara yang sedang dihadapi dan mengaturnya dengan kias ibarat pikiran yang sederhana. Asasnya ialah peraturan, nizam, atau organisasi, yaitu meletakkan sesuatu di tempatnya, mengerjakan sesuatu pada waktunya, dan dibayar menurut janjinya. Kalau pekerjaan telah diatur, otak pun senang, hati tentram dan jiwa pun tenang. Ini sedikit pembuka, dan saya kira semuanya adalah poin-poin yang sangat luar biasa bagi yang ingin memperbaiki jiwa dan pikirannya. Sama-sama kita baca surah Al-Baqarah ayat 8-13. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Saya dulu baca nanti diikuti. Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir. Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir. Wa ma hum bimu'minin. Sama-sama. Wa ma hum bimu'minin. Atau langsung saja kalau hafal. Atau saya bacakan saja baru diulang. Yukhadi'una Allah walladzina amanu. Yukhadi'una Allah walladzina amanu. Wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Wa ma yakhda'una illa أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون ولكن لا يعلمون ومن الناس من يقول آمنا Dan sebagian dari manusia ada yang berkata, Amanna billahi wa bil yaumil akhir. Kami percaya kepada Allah dan hari kemudian. Wa ma hum bimu'minin. Padahal tidaklah mereka itu orang-orang yang beriman. Saya bacakan tafsirnya sekilas. Inilah macam manusia yang ketiga. Yang pertama, percaya hatinya, percaya mulutnya, dan percaya perbuatannya. Ini kelompok pertama, mukminun tegasnya. Tegasnya dibuktikan kepercayaan hatinya itu oleh perbuatannya. Itulah orang mukmin. Jadi kompak orang mukmin itu, mulutnya, hatinya, dan perbuatannya. Yang kedua, tidak mau percaya. Hatinya tidak percaya, mulutnya menentang, dan perbuatannya melawan. Itulah orang yang disebut kafir. Tetapi yang ketiga ini menjadi golongan yang pecah di antara hatinya dengan mulutnya. Mulutnya mengakui percaya, tetapi hatinya tidak, dan pada perbuatannya lebih terbukti lagi bahwa pengakuan mulutnya tidak sesuai dengan apa yang tersimpan di hati. Coba jangan mereka-reka orang lain dulu, kita masuk kepada diri masing-masing saja. Khawatirnya apa? Yang jauh kelihatan, yang dekat tidak kelihatan. Apa pepatahnya? Pepatah Melayu dulu. Gajah di tengah lautan, di seberang lautan tak tampak ya, pasir di pelupuk mata gak kelihatan. Baik, jadi semut di seberang lautan tampak, gajah di pelupuk mata tidak tampak. Jadi ketika kita nanti mempelajari sifat munafik ini, saya pikir gak usah berpikir tentang orang ketiga. Kalaupun nanti ada contoh, itu sekedar contoh, dan marilah kita masuk membersihkan diri kita sendiri. Beruntunglah orang yang sudah lakukan itu. Tuba liman syagala nafsahu an aibihi. Beruntunglah orang-orang yang menyibukkan aib dirinya sendiri sehingga lupa pada kejelekan orang lain. Sebab meskipun orang memaksa-maksa dirinya berbuat suatu perbuatan yang hanya diakui oleh mulut, padahal tidak dari hati, maka tidaklah akan lama dia dapat mengerjakan pekerjaan itu. Laksana seorang menantu yang segan kepada mertuanya, lalu dia pun pergi sembahyang maghrib ke langgar yang terdekat. Beberapa hari setelah dia kawin, padahal dia tidak biasa mengerjakan sembahyang. Beberapa minggu kemudian dia pun berhenti, sebab kelanggar itu tidak dari hatinya. Kalau komunitas Al-Azhar tentunya setiap subuh lah ya, gitu. Kalau bercanda anak muda nih, lelaki saleh sholat di masjid, lelaki saleha sholat di rumah. Yang bapak-bapak gak nyambung ini. Kalimat munafik atau nifak itu asal artinya ialah lubang tempat bersembunyi di bawah tanah, lubang perlindungan dari bahaya udara, disebut dengan nafak. Jadi kalau ada terowongan, ada bunker, dalam bahasa Arab itu namanya nafak. Nah, nifaq, munafik, diambil dari kata ini. Dan disinilah diambil arti dari orang yang menyembunyikan keadaan yang sebenarnya sebagai suatu pengicuhan atau penipuan. Sampai di sini tafsir beliau. Tekanannya yang saya ambil di sini adalah bahwa ada orang yang mengaku beriman kepada Allah dan kepada hari akhir. Perhatikan baik-baik. Kan ada 6 rukun iman. Ada 6 rukun iman. Tapi kenapa cuma 2 ini yang dijadikan sebagai barometer mengukur perilaku seseorang? Ini penting sekali buat kita. Bukan cuma sekedar gaya bahasa yang bagus, tetapi tes kebohongan diri. Kalau mau tahu kita orang yang beriman sesungguhnya, lebih ringkas lagi, beriman kepada Allah dan hari akhir, kalau ingin tahu tes kebohongan diri, sering-sering lakukan 2 hal ini. Kalau apa yang kita lakukan ini bukan karena Allah dan tidak berorientasi akhirat, itu artinya kita sudah munafik. Ingat-ingat baik-baik. Nah, sekarang coba pikirkan, dari rumah mau ke kantor setiap hari. Dari rumah mau ke kantor setiap hari. Coba ingat-ingat porsi lillah dan yaumil akhir lebih banyak atau lebih sedikit dibanding linafsi walid dunia. Kalau linafsi walid dunia lebih banyak pada daripada lillahi wal yaumil akhir, itu sudah munafik itu. Dan ini bahaya. Ada 2 jenis nifak. Ada nifak dini, nifak dalam agama, dan nifak amali, nifak dalam perbuatan. Munafik perbuatan tidak mengeluarkan dia dari agamanya. Artinya kalau satu hari kepentingan dunia kita, kepentingan diri sendiri kita lebih banyak daripada lillah wal yaumil akhir, ini namanya nifaq amali. Belum murtad. Yang murtad itu adalah nifaq dini. Nifaq dini adalah orang yang meyakini ada agama di luar Islam yang sama benarnya dengan Islam. Misalnya menyatakan semua agama itu benar, Padahal inna dina indallahil Islam itu bisa masuk kategori munafik din. Secara de facto di situ dia sudah murtad itu sebetulnya. Tinggal de jure-nya saja. Di hadapan Pak Lurah ketika KTP-nya ditanya apa agamanya, dia boleh masih pakai Islam, tapi sebetulnya inilah yang disebut dengan pagi beriman, siang kafir, sore beriman, malam kafir lagi. Ayat kedua, yukhadi'una allaha walladzina amanu. Lihat sasaran sekarang, sasaran orang munafik dini, sasaran orang munafik dini, hendak mereka coba memperdayakan Allah dan orang-orang yang beriman. Saya ulangi, hendak mereka coba memperdayakan Allah dan orang-orang yang beriman. Yukhadi'una allaha walladzina amanu. Jadi yang menjadi objek tipu daya si munafik ini adalah Allah dan orang beriman. Ini objeknya. Jadi yang dia tipu itu bukan orang kaya, yang dia tipu itu bukanlah orang bodoh, tetapi di sini yang hendak dia tipu oleh pelaku nifaq dini, munafik agama, adalah yang hendak ditipunya Allah dan orang beriman. Wahai orang beriman, hati-hati. Saat Anda mengaku beriman, pada saat itu banyak yang memusuhi Anda. Salah satunya yang paling penting dan susah didetek adalah munafik ini, nifaq dini ini. Hendak mereka coba memperdayakan Allah dan orang-orang yang beriman. Wa ma yakhda'una illa anfusahum. Padahal tidaklah yang mereka perdayakan kecuali diri mereka sendiri. Di ayat ini ditegaskan bahwa ketika mereka hendak memperdayakan Allah, mungkin berhasil. Tidak akan berhasil, tetapi memperdayakan orang mukmin mungkin berhasil. Itu tafsirnya. Memperdayakan Allah tidak mungkin, tapi memperdayakan mukmin mungkin berhasil. Tetapi tidak lama kemudian orang mukmin itu akan mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, maka pada ujungnya nanti tidak ada yang mereka tipu kecuali diri mereka sendiri. Tapi ada yang menarik secara psikologis. Secara psikologis, wa ma yasyurun. Mereka tidak sadar dengan perbuatannya itu. Tidak sadarnya yang mana, ketika hendak menipu Allah dan orang beriman, atau tidak sadar bahwa mereka telah menipu dirinya sendiri? Yang mana kira-kira? Yang kedua. Karena saat dia hendak menipu Allah dan hendak menipu orang beriman, dia sadar bahwa perbuatannya salah. Tapi ketika itu sudah terlanjur dilakukannya, dia tidak sadar bahwa yang ditipu adalah dirinya sendiri. Kita baca tafsir Buya Hamkanya. Hendak mereka coba memperdayakan Allah dan orang-orang beriman. Pangkal ayat 9. Dengan mulut yang manis, kecin dan yang murah. Ini kecindan apa ini, Pak? Ada orang-orang masa lalu di sini. Kecindan itu apa ya? Ini ada orang Melayu. Untuk kata yang bagus. Kecin dan yang murah, berlagak sebagai orang yang jujur, pura-pura sebagai orang yang beriman, fasih lidah berkata-kata, dihias dengan sabda Tuhan, sabda Rasul, supaya orang percaya bahwa dia bersungguh-sungguh. Ini tafsiran hendak mereka coba memperdayakan Allah dan orang-orang yang beriman. Itu kira-kira tafsiran Melayunya. Saya ulangi ya. Dengan mulut yang manis, kecindan yang murah, berlagak sebagai orang yang jujur, pura-pura sebagai orang yang beriman, fasih lidah berkata-kata, dihias dengan sabda Tuhan, sabda Rasul, supaya orang percaya bahwa dia bersungguh-sungguh. Padahal yang mereka percayakan kecuali diri mereka sendiri, dan tidaklah mereka rasakan. Menarik di sini, beliau ini saya salah baca tadi. Padahal tidaklah yang mereka perdayakan kecuali diri mereka sendiri. Saya baca tafsirnya. Sikap pura-pura itu sudah nyata tidak dapat memperdayakan Allah. Niscaya Tuhan Allah tidak dapat dikicuh. Dikecoh maksudnya. Mungkin sesama manusia dapat tertipu sementara, tetapi akan berapalah lamanya. Tidaklah lama masanya mereka akan dapat melakukan berpura-pura itu. Akhirnya kedok yang menutup muka mereka itu akan terbuka juga. Mereka hendak memperdayakan Allah dan orang yang beriman, padahal dengan tidak mereka sadari mereka telah memperdayakan diri mereka sendiri. Ini kesimpulan tafsir pangkal ayat 9 dan ujung ayat 9. Selanjutnya Allah menjelaskan kenapa mereka melakukan itu. Apa dasarnya? Ini mix seperti ini sengaja ditakdirkan oleh Allah supaya enggak ngantuk gitu. Jadi gelombangnya supaya jelas. Baik. Fi qulubihim marad. Di dalam hati mereka ada penyakit. Menarik sekali nanti di tafsir ini dijelaskan kronologi hatinya orang munafik, sehingga kita bisa menyelusuri jejak diri dan berhenti jadi orang munafik. Ini bahasa psikologisnya enak sekali. Dan percayalah, kalau cari psikolog atau psikiater yang bisa menyembuhkan orang dari penyakit munafik, kemana larinya kira-kira? Susah. Di ayat ini kita akan dapat syifa. Syifaun lima fis sudur. Di ayat ini kita akan mendapatkan syifa insyaallah dengan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Saya tidak mengatakan kita munafik, tapi mungkin adalah benih-benih munafiknya. Gimana, sepakat? Sebab kalau enggak ngaku sakit, ini susah diobatin. Baik, lebih baik kita bercermin. Fi qulubihim marad fazadahumullahu marada. Di dalam hati mereka ada penyakit, maka menambahlah Allah akan penyakit lain. Walahum adzabun alimun bima kanu yakdzibun. Dan untuk mereka adalah azab yang pedih dari sebab mereka telah berdusta. Sekarang coba kita lihat latar belakang berani-beraninya mereka hendak menipu Allah dan orang yang beriman. Kok bisa ya hati mereka tidak merasakan bahwa sesungguhnya mereka telah menipu dirinya sendiri? Kenapa bisa begitu? Jawabnya adalah fi qulubihim marad. Di dalam hati mereka ada penyakit. Kalau penyakit yang berkaitan dengan jantung atau tempatnya di jantung, apa aja biasanya penyakitnya? Macam-macam, dan pastinya yang parah-parah itu. Sekarang kita lihat penyakit apa yang ada. Pokok penyakit yang terutama di dalam hati mereka pada mulanya, saya mulai menjelaskan kronologi kemunafikan diri, pada mulanya ialah karena pantang kelintasan. Pantang diduluin gitu. pantang dipotong. Saya ini lebih senior, kamu tuh junior misalnya. Pantang kelintasan, merasa diri lebih pintar. Kedudukan rasa terdesak, ini berkaitan dengan jabatan. Yang dilawan terasa lebih kuat. Jadi kedudukan terdesak, tapi yang mau dilawan terasa lebih kuat. Inilah penyakit ingin tinggi sekepala. Penyakit ingin tinggi sekepala. Ini bahasa Melayunya, ini orang tua lebih paham ini. Kan biasanya ingin tinggi setinggi langit, tapi ini ingin tinggi setinggi kepala. Maknanya adalah bahwa dia pengen tinggi tapi gak tinggi-tinggi banget sebetulnya. Tetapi tidak mau mengaku terus terang. Ini pada awalnya penyakit munafik itu. Tidak mau terus terang. Ada aja alasannya. Coba istighfar dulu. Astagfirullahaladzim wa atubu ilaih. Setiap kita pasti pernah toh merasakan ini. Kalau perempuan ada lagi tambahannya, enggak rela kalau ada orang lebih cakep dari dia. Untung enggak ada perempuan di sini. Apalagi kalau sampai tas sampingnya lebih mahal, lebih bagus dari dia. Maksudnya orangnya enggak ada di sini, karena di sini ngaji-ngaji bagus-bagus orangnya insyaallah. Akan nyata-nyata menolak. Takut akan terpisah dari orang banyak. Jadi gak berani. Menolak. Takut terpisah dari orang banyak. Dari pandangan orang lain. Bahasa alainya kira-kira ya gitu deh. Susah untuk menjelaskannya. Itulah yang menyebabkan sikap zahir dengan sikap batin menjadi pecah. Yang bahaya kalau ulamanya kayak begini, pengecut begitu. Sebab ayat itu di tangan orang pengecut itu melintir-melintir itu larinya. Itulah yang menyebabkan sikap zahir dengan sikap batin menjadi pecah. Akhirnya maka menambahlah Allah akan penyakitnya mereka itu. Fazadahumullahu maradan. Nah, ini tingkatan selanjutnya. Artinya kalau kita tidak berhenti dari semua sifat-sifat tadi dan kita terus saja berjalan dengan kebohongan diri seperti itu, maka akan ada next level. Penyakitnya Allah tambah. Jadi Allah yang menambahkan penyakit itu. Ngerti maksudnya? Kalau Allah yang tambahkan penyakitnya, tidak ada rumah sakit yang bisa menyembuhkanmu. Tidak ada obat yang dosisnya bisa menyelesaikan penyakit ini kecuali Allah lagi. Sebab yang menambahkan penyakit ini jelas Allah ditegaskan di ayat ini. Fazadahumullahu maradan. Siapa yang menambahkan? Allah. Seperti halnya narullah, api Allah. Tidak sama dengan api kita. Daya bakarnya, daya panasnya. Itu tidak sama. Narullah. Karena nar di situ dilekatkan dengan asma Allah. Begitu juga penyakit. Fazadahumullah maradan. Allah yang menambahkan penyakitnya kepada mereka itu. Na'udzubillah min dzalik. Astaghfirullahalazim wa atubu ilaih. Makanya sejak awal saya katakan tadi, enggak usah cari orang ketiga. Kita coba masuk ke dalam diri sendiri. Mudah-mudahan ayat ini menjadi syifa bagi kita semua. Penyakit dengki, penyakit hati busuk, penyakit penyalah terima, penyakit penyalah terima. Susah orang kayak begini. Jadi penyakit apa saja yang Allah tambahkan, Buya Hamka menafsirkan, penyakit baru yang datang setelah itu adalah penyakit dengki, penyakit hati busuk, penyakit penyalah terima. Udah error semuanya sudah. tiap orang bercakap terasa diri sendiri yang kena, padahal gak ada hubungannya sama dia. Ini kayaknya gue banget gitu kan, padahal gak ada hubungannya. Ini orang kalau sudah sensi gak keruan, ya bahasa anak muda sekarang ini, maaf bapak-bapak ibu-ibu, karena sebagian anak muda susah dibawa ke bahasa kita yang masa lalu ini, saya perlu sejenak turun ke bahasa kita sekarang, sekaligus membuktikan betapa pergeseran tata bahasa sudah jauh dan pergeseran nilai hidup juga sudah sangat tinggi jurangnya. Apa yang dikatakan Buya Hamka ini ada di ayat lain, ya, menafsirkan orang-orang munafik setiap ada orang berkata selalu dikaitkan kepada dirinya. Tiap orang bercakap terasa diri sendiri juga yang terkena, karena meskipun telah mengambil muka kian kemari, namun dalam hati sendiri ada juga keinsafan bahwa orang tidak percaya. Jadi ketika dia press conference, sebetulnya orang tahu kalau dia gak percaya. Kalau dia keluar dari KPK senyum-senyum seakan-akan bahagia, padahal dia tahu kalau orang juga gak akan percaya dengan omongan dia. Itu bisa dibaca dari bahasa tubuhnya itu. Karena dia sendiri juga percaya, orang lain tidak percaya. Dan untuk mereka azab yang pedih, dan sebab mereka telah berdusta. Inilah kronologisnya. Jadi saya ulangi, yang pertama, kenapa kemunafikan itu datang? Awalnya adalah merasa lebih, tetapi tidak berani mengutarakan sebab, takut ditinggalin orang banyak. Kalau kondisi seperti tiga kondisi tadi, yang pertama apa? Merasa lebih. Dua, tidak terus terang. Tiga, takut jelek di mata orang banyak. Kondisi ini kita biarkan, maka akan naik penyakitnya, Allah tambah. Penyakit apa? Dengki, hati busuk, dan apa tadi? Penyalah terima. Selalu error menyikapi sesuatu. Kecelakaan apa yang lebih parah daripada ini dalam menjalani hidup? Azab yang paling pedih yang mereka rasai ialah lantaran dusta mereka sendiri. Tiap berkata jarang yang benar. Kaum munafik itu mengatakan percaya kepada Allah dan hari akhirat, bahwa Allah ada dan hari akhirat pasti terjadi adalah benar. Tetapi karena sikap hidup selalu menyatakan bahwa mereka bukan orang yang beriman kepada Allah, dan tidak ada bukti perbuatan yang menunjukkan bahwa kedua hal itu benar-benar keyakinannya, kian lama nampak jugalah dustanya. Orang pun akhirnya sama tahu, dan orang pun akhir-akhirnya dapat pula mengatur sikap menghadapi orang yang seperti ini. Mereka telah disiksa oleh dusta mereka sendiri. Apa saja yang mereka kerjakan menjadi serba salah. Kalau kita telusuri ini, kenapa orang seperti ini bisa serba salah secara kejiwaan? Begini, orang yang suka berbohong itu berat hidupnya. Kenapa? Dia harus selalu menghafalkan kata-katanya yang bohong kemarin. Kepada si A dia bilang merah, kepada si B dia bilang putih, kepada si C dia bilang biru. Besoknya dia harus ingat, kemarin ngomong apa sama si A supaya tidak terbalik. Tadi kepada si A ngomongnya warna apa? Merah. Kepada si B? Putih. Kepada si C? Biru. Harus ingat itu. Orang yang seperti ini ibarat komputer itu kena virus brontox itu yang bisa menduplikasi folder. Jadi penuh itu harddisknya. Hang dia itu setelah itu. Jadi orang yang suka bohong itu capek. yang membuat dia capek karena harus menghafalkan perkataan dustanya yang kemarin. Yang kedua, kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Jadi ibarat perumpamaan saya tadi, saya ambil, saya kutip dari perkataan Ibnu Qayyim, bahayanya orang munafik itu begini, beliau bilang. Data yang ada di kepala orang munafik itu virus. Ketika kamu terima, berarti kamu terinfeksi virus dia. Sehingga data yang ada di dalam pikiranmu itu menjadi rusak karena virus yang dia bawa. Itu bahayanya dusta bagi dirinya sendiri dan bagi orang lain. Maka antivirusnya apa? Fatabayyanu. Tabayyun. In ja'akum fasikun binaba'in fatabayyanu. Itu obat atau antivirusnya, supaya tidak terinfeksi oleh virus si munafik ini. Sebab bahaya sekali, dia bisa merusak data yang ada di dalam pikiran kita. Mereka sendiri pun sudah tahu bahwa orang tidak percaya lagi, sebab sudah lancung ke ujian. Duduk dalam majelis ramai, kalau orang berkata-kata, mereka menjadi salah terima saja. Sebab perkataan yang terhadap soal lain, mereka sangka menyindir mereka juga. Jiwa mereka menjadi kerdil. Pengajian nih, saya kan gak kenal semuanya. Tiba-tiba ada omongan yang sebetulnya gak ada urusannya sama dia. Lalu dia bilang, kok Ustaz tahu sih masalah gue gitu. Itu kan GR-nya dia aja. Dalam majelis ramai apa saja, dia merasa dirinya yang kepentung-pentung begitu. Tapi kalau misalnya ayat menyangkut dirinya, lalu dirinya kemudian mengoreksi, itu bagus, itu namanya syifa. Lanjut. Beginilah digambarkan jiwa orang yang munafik di Madinah seketika Islam mulai berkembang di sana. Kaum munafik itu dua corak. Pertama, munafik dari kalangan orang Yahudi yang kian lama kian merasa bahwa mereka telah terdesak. Padahal selama ini merekalah yang jadi tuan di Madinah. Karena kehidupan mereka lebih makmur dari penduduk Arab asli dan merasa lebih pintar, kian lama kian mereka rasakan bahwa kekuasaan Nabi Muhammad dan kebebasan Islam kian naik, dan mereka kian terdesak ke tepi. Mereka inilah yang mengatakan, kami percaya kepada Allah dan kepada hari akhir. Tetapi sudah disengaja buat tidak menyebut bahwa mereka pun percaya kepada kerasulan Muhammad dan wahyu Al-Quran. Ini sisi lain Buya Hamka melihat ayat ini. Kenapa orang munafik Madinah itu mengaku beriman kepada Allah dan kepada hari akhir saja? Ini selain indikator Allah Subhanahu wa taala yang sudah menginspirasikan mereka berkata begitu, adalah karena ada maksud lain. Mereka hendak menyembunyikan untuk tidak mengatakan percaya kepada Muhammad dan percaya kepada Al-Qur'an, karena dua hal ini yang paling mereka benci. Jadi perkataan beriman kepada Allah dan hari akhir itu cuma alibi. Hanya alibi untuk tidak mengatakan beriman kepada Muhammad dan kepada Al-Quran. Ini sisi lain dari penafsiran ayat ini yang saya selama ini gak bidik ke situ. Beliau melihat dari angle itu. Munafik kedua ialah orang Arab Madinah sendiri yang dipimpin oleh Abdullah bin Ubay. Sebelum Nabi datang, dialah yang dipandang sebagai pemuka masyarakat Arab Madinah yang sendiri dari persukuan Aus dan Khazraj. Tetapi sedatang Nabi SAW, dia kian lama ditinggalkan orang, sebab kian nyata bahwa dia tidak jujur. Kerjanya di mana duduk hanya mencemooh dan memperenteng kepribadian Nabi SAW, tetapi akan menentang berhadapan, tidak pula berani karena takut dia akan disisihkan orang. Beginilah gambaran umum dari golongan orang munafik pada masa itu. Bulan lalu saya jelaskan begini, karakternya Abdullah bin Ubay bin Salul, bapak munafik sedunia ini. Ada suku Yahudi, ada dua suku Yahudi, kalau bahasa Arab itu adalah qabilah, bahasa Yahudinya asbaq, sibtun. Asbaqan umaman, ini istilahnya. Dua sibut atau sibutani minal Yahud fil Madinah adalah yang paling besar misalnya Bani Qayru, apa? Bukan. Jadi keserimpet bini. Quraizah dan Bani Nadir. Selain Qainuqa. Ada dari kalangan Arab Aus dan Khazraj. Agar Arab tidak eksis di Madinah, suku Yahudi ini memperdayai suku Arab. Aus dan Khazraj dikendalikan oleh Nadir dan Quraizah. An-Nadir bikin pegang Aus, Quraizah bikin pegang Khazraj. Lama-kelamaan kolaborasi ini lupa kalau awalnya cuma pura-pura gitu ya. Tapi lama-lama tanpa disadari mereka kemudian dekat, sehingga peranglah antara dua suku campuran ini. Dan sering kali terjadi peperangan, misalnya Arab yang bergabung dengan Quraizah, yakni suku Khazraj, si Yahudi Khazraj ditangkap oleh Arab yang kawannya Bani Nadir, yaitu suku Aus. Jadi persilangan nih terjadi. Saya ulangi, ada Arab, ada Yahudi, ada Arab, ada Yahudi. Kalau Yahudi lawan ditangkap oleh Arab dan Yahudi yang bergabung berbeda di sini, maka ditebus. Oh, ini saudara Sara, saudara saya Yahudi, tebus, jangan. Ini hina sekali. Kenapa berperangnya tidak dihindari, menebusnya dikerjakan? Tetapi ini sudah merupakan model kemunafikan. Jadi kita ini kalau kita bicara politik sudah hampir gak jelas antara hitam dengan putih. Kemunafikan itu luar biasa di kita. Begitu juga di hukum. Setingkat di bawahnya ekonomi. Tapi yang parah ini di politik dan hukum di kita ini. Lanjut. Ada satu orang yang namanya Abdullah. Karena dia selalu ambil sikap pertengahan. Jadi hati-hati dengan orang yang mengaku moderat. Lihat ceritanya. Hati-hati cari pemimpin moderat. Hati-hati. Sebab kemungkinan besar dia munafik. Ceritanya begini. Abdullah bin Ubay bin Salul ketika terjadi konfrontasi antara gabungan Yahudi Arab satu sama lain, dia selalu berada di tengah. Ke A dia bilang suka A, ke B dia bilang suka B. Sehingga ketika Arab sadar di Madinah sering diperdayai oleh Yahudi, maka Yahudi khawatir. Ini gawat nih, karena si Arab sudah sadar selama ini diperdayai. Yahudi sebelum Arab mengambil sikap, dia berpikirnya sudah selangkah lebih maju. Bagaimana caranya? Cepat dicarikan pemimpin buat si Arab, jangan sampai dia milih sendiri. Diketahuilah akhirnya dipanggillah si moderat ini. Si moderat kalau ketemu A bilang suka A, ketemu B bilang suka B, pasti kalau ketemu si C dia bilang suka C. Diambillah si Abdullah bin Ubay bin Salul ini menjadi pemuka di Arab yang akhirnya sebetulnya kolaborasi juga dengan Yahudi. Di Indonesia pernah kejadian gak begini? Takut saya untuk menyebutnya. Sebab pengikutnya banyak di Indonesia. Ya, tidak A, tidak B. Ya udahlah, yang penting jangan si A dan jangan si B, muncullah kuda hitam. Ini terjadi di Arab itu. Dan ini yang saya sebut hati-hati memilih orang yang disebut moderat, yang gak punya benang merah dalam hidupnya, karena kemungkinan besar dia orang munafik. Sedikit kita coba lanjutkan. Ada beberapa karakter orang munafik di sini disebutkan. Secara ringkas, saya ingin terjemahkan saja supaya nanti diskusi bisa lebih panjang. Sekarang bentuk-bentuk perbuatan orang munafik dini dalam bentuk yang nyata Allah bocorkan di sini supaya kita tidak tertipu. Apalagi musim kampanye belakangan ini, tiba-tiba kok menjadi penolong rakyat. Mendadak, ini kalau ada mendadak dangdut gitu ya, ini mendadak pahlawan bagi rakyat. Kaya, selama ini kaya, hebat mimpin korporasi, tapi gak pernah mikirin rakyat. Dia cuma mikirin grup bisnisnya dia sendiri. Kok lu pilih gitu? Memang irasional masyarakat ini. Yang baru rencana perbaiki Jakarta, perbaiki rencana banjir, perbaiki macet, baru rencana, sudah calon presiden paling rasional nggak masyarakat ini? Jadi sebetulnya yang salah siapa di sini? Pemilihnya sebetulnya irasional. Enak juga jadi presiden di Jakarta sebetulnya, banyak-banyak rencana saja, yang penting perkuat popularitas. Ini ciri-ciri masyarakat yang memang susah saya menyebutnya, tidak punya dasar pijakan nilai yang kokoh. Makanya ya mudah-mudahan dengan belajar sedikit-sedikit kita coba perkuat, mempelajari tafsir-tafsir seperti ini, karena memang mulainya dari ilmu. Saudara-saudara, ini sudah agama materialisme. Coba lihat, kenapa terjadi prostitusi ekonomi? Kenapa terjadi tawuran ekonomi? Kenapa ada apalagi misalnya narkoba ekonomi? Kok ekonomi mulu? Lihat Rasulullah SAW ketika melihat gejala sosial peradaban yang runtuh, mulainya dari mana? Ekonomi? Tidak. Iqra, ilmu, ilmu, ilmu. Dari situ kita membangun masyarakat. Enggak apa-apa enggak kelihatan keren karena enggak ada ekonomi. Biar dulu. Enggak apa-apa dicemooh. Lu ngomong-ngomong agama tuh masyarakat tuh lapar. Iya saya tahu, tapi bukan dari situ mulainya. Enggak dari situ mulainya. Kalau ada yang mau bergabung sama dakwah lalu dia bertanya, gue digaji berapa? Oh capek sama orang kayak lu. Saya butuh anak-anak muda yang prinsipnya ayang kusuddinu wa ana hayy. Apakah nilai agama, bobot agama ini akan jatuh padahal saya masih hidup? Dibutuhkan pemuda-pemuda seperti itu untuk bangkitkan Indonesia. Ada pemuda yang seperti itu? Ada yang punya resolusi seperti itu hidupnya? Ayang kusuddinu wa ana hayy. Hanya dengan pemuda-pemuda seperti itu baru umat ini bisa bangkit. Tapi kalau duit lagi ukurannya, menghamba dengan ukuran-ukuran materi, kepuasannya dari situ, gak akan bangkit umat ini. Ilmu, tuntutlah ilmu. Apa yang sedang kita pelajari, terus terang sampai jam 12 malam saya menikmati membaca ini. Jadi kalau saya kemudian mendapatkan tulisan antara beberapa buku Buya Hamka yang saya buka, kemudian cocok, ini juga qadarullah, saya gak bisa baca semuanya, tetapi ketika membuka halaman ini, kok tiba-tiba membuka halaman ini jadi pas gitu. Allah percepat. Banyak hal dalam hidup seperti itu. Akan ada percepatan. Yang penting mulainya dari ilmu. Apa saja bentuk-bentuk nyata munafik dini? Wa idza qila lahum la tufsidu fil ard qalu innama nahnu muslihun. Yang pertama, lihat nih perilaku mereka. Dan apabila dikatakan kepada mereka, janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi, mereka jawab, tidak lain kerja kami hanyalah berbuat perbaikan. Jadi terbalik. Terbalik. Jelas-jelas yang mereka lakukan adalah kerusakan, tapi mereka merasa sedang melakukan perbaikan. Contoh, semalam saya lihat di TV, dia bangga karena sudah menjadi perempuan yang ikut menetapkan 30% anggota dewan harus perempuan. Bangga sekali. Dan dia merasa sudah memajukan perempuan. Saudara-saudara, saya tidak ingin merendahkan perempuan kalau saya berkata begini. Negara-negara yang kebanyakan politician dan terlibat di ruang publik itu tinggi, itu Afrika. Israel di bawah 10%, Amerika di bawah 20%. Jadi wajar kalau Pak Sutioso di Semarang bilang begini, ketika ditanya kenapa Bapak memilih calon anggota legislatif Bapak seorang perempuan cover girl majalah dewasa. Jawabannya katanya, sebab gak ada perempuan yang siap kecuali dia. Ini sekarang rancangan undang-undang keadilan dan kesetaraan gender ini sudah masuk nih di balik. Gitu. Perempuan akan dikasih kitab suci yang bernama Sido. Gitu. Sido itu. Jangankan nilai ketimuran, apalagi Al-Quran itu gak ada semua. Prinsipnya adalah kebebasan. Baik, kita lanjut. Sehingga kelompok benci agama ini sekarang misalnya terjadi kasus pembunuhan, kasus siapa? Syifa dan siapa terakhir ini? Hafid ya? Hafid dan Syifa yang membunuh si Sarah. Beberapa komentar yang tidak rasional mengatakan begini, itulah makanya anak-anak kita jangan cuma diajarin sholat, sehingga secara psikologis melihat perempuan itu sebagai properti. Kalau hanya dari sudut pandang agama, perempuan itu adalah miliknya, perempuan itu adalah di bawah kendali kekuasaannya. Kenapa kotor begitu menilai agama? Ini situasi ini memang sedang digiring ke sana. Saya coba lanjut. Jadi kerusakan yang dimaksud adalah sekarang ini, kalau Anda mau tahu kerusakan yang sedang diperbuat oleh orang munafik dulu sampai sekarang sama apa? Agama. Ya suduna ansabilillah. Langkah selanjutnya, setelah mereka preteli agama, betul-betul dihabisin agama, ya sekarang giliranmu ini dapat jatah. Giliranmu dapat jatah. Untung kita lagi bikin tunas baru di Miumi ini. Saya terus keliling dan dapat teman-teman yang luar biasa produktifnya dan punya captive member dari kalangan anak muda yang solid. Jadi saya masih terus optimis untuk bangkit. Setelah agama dipretelin, agar eksistensi agama kemudian tidak ada, agama kemudian disudutkan, kita betul-betul dalam serangannya dipojokkan untuk berada di masjid saja. Selanjutnya adalah yasudduna an sabilillah. Mereka akan tutup akses agar agama tidak meluas. Jadi setelah dipojokkan di satu sisi, kemudian dipagari. Begitu kira-kira yang disebut dengan yusiduna fil ard. Itu perilaku mereka dari dulu sampai sekarang. Fasad adalah merusak akidah, membendung agama. Bersyukur Pak Habibie kemarin bilang di acaranya Ismi, Indonesia ini hanya bangkit dengan dua, agama dan ilmu. Agama dan apa? Agama dan ilmu. Udah, gak apa-apa kalau kelihatan miskin dulu, gak apa-apa, tenang aja, gak lama. Kalau saya berprinsip begini dalam perjuangan, ini jasad adalah keniscayaan. Kenapa jasad kita seperti ini? Karena sesuai dengan rohnya. Allah itu Al-Khaliq, Al-Bahri, Al-Musawwir. Dia pencipta, pembentuk, dan pemberi rupa. Penciptaan bentuk kita ini, bentuk bodi kita ini, rupa kita ini, sudah disesuaikan dengan software-nya. Jadi kalau sudah punya cita-cita, bergeraklah. Dan software yang dibutuhkan untuk bergerak ke depan, besar atau kecilnya, raksasa atau kerdilnya, pada agamamu dan pada ilmumu. Pegang aja dua itu, terutama anak muda, gak usah goyang. Pegang agamamu, pegang ilmu. Agama, ilmu. Agama, ilmu. Agama, ilmu. man lam yadhuk dhullat ta'allumi sa'atan tajarra'a dhullal jahli tul hayati. Barang siapa yang enggak berani ambil resiko hina sejenak gara-gara beragama dan menuntut ilmu, berarti dia nekat untuk susah selama-lamanya. Enggak apa-apa, itu resiko orang mengabdi di dunia ilmu itu. Siap? Agama dan ilmu, ini modal. Peradaban bangkit dengan dua, apa? Agama dan insya Allah setelah itu kerja ekonomi. Ala innahum humul mufsiduna walakin la yashurun. Enggak usah terkecoh dengan semua argumentasi mereka, karena ayat 12 selanjutnya menegaskan, ala sesungguhnya, ketahuilah, innahum, bahwa mereka sesungguhnya humul mufsidun, merekalah perusak-perusak. Walakin la yashurun, akan tetapi mereka tidak sadar. Jadi ini menunjukkan bahwa kita ini berhadapan dengan orang yang gak sadar bahwa dia sudah melakukan kerusakan. Coba kamu berdiri deh. Iya, kamu berdiri, kamu berdiri. Saya cuma tes emosinya. Kamu ingin beramar ma'ruf sama dia dan nahi mungkar karena dia lakukan kerusakan. Kan sebagai anggota FPI, dia lakukan kerusakan. Tapi dia gak sadar apa yang kamu lakukan. Nasihatin, enggak kena. Terus yang kedua, agak keras nasihatnya. Nasihatnya agak keras, enggak kena juga. Lapor Pak Polisi biar ditangkap. Ditangkap, dilolosin lagi. Gepukin baru. Baik, terima kasih. Silakan duduk. Ini sekedar untuk menyegarkan suasana. Begini. Itu perjuangan. Kalau gak punya kekuatan barisan muda di bidang fisik dan militer, kita gak akan bangkit. Harus ada itu. Barikade masjid itu wajib itu. Dua yang harus dibangun di Indonesia ini. Satu, siapa yang siap bekerja keras. Terima kasih. Ini lagi gak promosi kan ya? Enggak. Malam dikasih di IP. Terima kasih. Steril kan ya? Halal. Pertama, harus ada halaqat tahfidzil Quran di masjid-masjid. Ini butuh manajemen khusus. Harus ada itu. Ini yang akan bikin cepat bangkit. Halaqah tahfidzul Quran di masjid-masjid. Dan yang kedua, pada saat yang sama latih itu fisik anak-anak itu. Sekarang ini pemandulan agama lewat undang-undang dan peraturan ini lagi kenceng-kencengnya pertarungan itu. Jadi ada banyak hal di mana polisi dan tentara gak bisa turun karena tidak ada peraturannya, terutama dalam melabrak maksiat, miras, apalagi prostitusi, apalagi judi. Ini kalau kita nunggu pihak aparat yang turun, karena aparat turun tunggu peraturan dan undang-undang, gak akan selesai. Masyarakat harus bertindak. Saya tidak mengajarkan bahwa kita berontak, tidak. Ini dalam rangka mendukung Polri, mendukung TNI. Itu pada akhirnya di bawah tangan FPI itu perlu. Karena ada banyak yang tidak bisa ditangani oleh TNI dan Polri karena menunggu peraturan dan undang-undang, dan itu lama. Ini keburu menyebar ini. Seperti miras misalnya. Nah, kita berhadapan dengan kelompok-kelompok yang tidak sadar kalau dia melakukan kerusakan. Terakhir, wa idza qila lahum aminu kama amana an-nasu qalu anu'minu kama amana as-sufaha ala innahum humus sufaha'u walakin la ya'lamun. Dan apabila dikatakan orang kepada mereka, berimanlah sebagaimana telah beriman manusia lain, mereka menjawab, apakah kami akan beriman sebagaimana berimannya orang-orang yang bodoh itu. Ketahuilah, sesungguhnya mereka itulah yang bodoh-bodoh, akan tetapi mereka tidak tahu. Jadi yang kedua, indikator orang lagi munafik agama itu, kalau diajak kepada mereka tes keduanya, ini munafik agama apa bukan? Yuk kembali ke agama. Mereka mengatakan, buat apa beragama? Itu loh seperti orang-orang cerdas itu beragama. Ah, itu orang bodoh itu. Jadi terbalik, bagi mereka beragama itu bodoh, orang yang concern dengan agama itu bodoh, dan itu sudah keluar analisisnya. Semakin religius seseorang, dalam penelitian di sebuah penelitian di Amerika katanya, ya Prof ya, semakin beragama seseorang maka semakin bodoh. Itu penelitian lapangan mereka. Jadi semakin religius seseorang katanya semakin bodoh. Saya tidak tahu apa indikatornya, tetapi barangkali memang ada benernya. Karena orang-orang yang sudah religius itu seleranya beda. Katakanlah misalnya dulu orang kan masih kagum pada rich dad poor dad. Iya. Rich dad poor dad itu cerita seorang anak punya ayah pinter, profesor, tapi penghasilannya sedikit. Sementara teman bapaknya yang orang biasa saja, mungkin DO dari kampusnya tapi kaya raya. Jadi rich dad poor dad. Dia si Robert T. Kiyosaki ini, karena pada akhirnya saya kasih tahu kaos kakinya, menjadi konsultan di perusahaan-perusahaan besar di dunia. Nah dia sendiri sekarang bangkrut, gak bisa bayar utangnya sendiri. Jadi ilmunya kemudian sorry terbalik. Nah dalam pandangan mereka, orang yang beragama dan beriman itu bodoh. Tapi gak usah khawatir, fala yastakhifannaka alladzina la yuqinun. Jangan mau keyakinanmu diremehkan atau mau rendah bersama dengan orang-orang yang tidak yakin. Bu Risma dan Ahok, di mana bedanya? Soal penyelesaian kasus prostitusi. Kenapa Ahok bilang Muhammadiyah munafik? Ini saya sebut nama karena ada kaitan sama ayat. Karena sudut pandang dia, kalau Muhammadiyah menolak lokalisasi prostitusi, itu berarti munafik. Karena dalam otak dia, penuhi otak, penuhi perut, dan penuhi dompet. Enggak ada yang namanya iman kepada Allah dan hari akhir. Kenapa Ibu Risma di Surabaya bisa bekerja seperti itu? Ya, lihat aja obrolannya. Saya bertanggung jawab pada Allah, dan saya akan berhadapan dengan Allah di akhirat. Maka kinerjanya enggak perlu macam-macam munafik-munafik pakai bayar media. Kelihatan kok dari bahasa tubuhnya. Orang nangis seperti itu enggak bisa dibuat-buat, emak-emak seperti itu. Nah, untuk itu kita yang harus bekerja. Jadi kalau saya berbicara tentang tafsir Al-Azhar ini, sebetulnya Ustaz, kenapa Ustaz menggebu-gebu? Kan bukan tafsir Ibnu Katsir. Kenapa bukan tafsir Ibnu Katsir? Bukan tafsir Adwa al-Bayan, tafsir ini saya suka semua itu, sudah saya baca. Tetapi di sini ada semangat keindonesiaan. Ada membangun bangsa. Di sini ada ruh yang harus kita hidupkan. Dan itulah ciri-ciri yang kedua, orang-orang nifak dini. Selanjutnya seperti apa? Anda bisa baca sendiri sampai ayat 20, tapi bulan depan mudah-mudahan bisa kita lanjutkan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Untuk menjaga penyakit hati khususnya dalam bab munafik pada hari ini, ada tulisan bagus dari beliau di Lembaga Hidup halaman 52. Hak perasaan yang paling terpenting ialah menghormati diri sendiri, tahu akan harganya. Jadi tahu akan harganya. Sederhana dalam makan dan minum, memelihara tubuh kasar dan halus, dan menjaga pokok-pokok ketinggian budi, yaitu perhatikan segala perkara dengan seksama, berani karena benar, takut karena salah, kuat kemauan, dan sederhana. Sederhana yang paling penting ialah terhadap harta benda. Hendaklah diingat benar-benar bahwasanya harta benda dicari untuk digunakan mencapai satu maksud. Jangan bakhil. Karena kalau bakhil, alamat bahwasanya harta yang memerintah diri. Bukan diri lagi yang memerintah harta. Kalau penyakit bakhil telah menimpa, maka si bakhil hanya payah mengumpul waktu hidupnya. Setelah matinya, orang lainlah yang mengambil hasilnya. Jangan pula mubazir dan boros, karena mubazir dan boros menghabiskan harta. Ada sebuah pepatah, sedangkan lautan ditimba lagi kering. Boros merusakkan rumah tangga, menyusahkan diri dan menimbulkan penyesalan. Kadang-kadang melibatkan orang kepada hutang. Hutang menjatuhkan derajat di waktu siang dan tidak enak tidur di waktu malam. Ini si Indonesia banget ya. Hendaklah sederhana, tidak bakhil dan tidak boros. Ditahan harta itu sekeras-kerasnya terhadap yang tidak berfaedah. Ditimbang seketika akan dikeluarkan dan lekas-lekas dibelanjakan kepada yang memang perlu. Saya kira ini sudah membantu menjelaskan secara akhlak, walaupun secara hati kita sudah bacakan di awal tadi nasihat-nasihat Buya Hamka agar kita menjadi apa, orang yang tawadu dan tidak sombong, kemudian orang yang senantiasa ikhlas dan karena tidak iri pada orang lain. Jadi ada tiga kata kunci penting: satu, dengki; dua, sombong; dan yang ketiga, sederhana. Ini barangkali untuk obat kita sekarang. Bagaimana obat dengki? Ikhlaslah terhadap pilihan Allah terhadapmu. Melawan penyakit dengki ini adalah ikhlas terhadap pilihan Allah untukmu itu. Enggak usah melirik yang lain. Yang kedua, mengobati penyakit sombong adalah menyadari tentang kekecilan diri, kehinaan diri, dan ketidakmampuan diri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketiga, sikap sederhana. Sikap sederhana terutama dalam berkonsumsi dan dalam memiliki harta. Tetapi untuk berbuat baik, jangan ditunda-tunda. Langsung saja cash begitu. Jangan lama-lama, sebab keluar dari sini udah niat baik nih, itu setan depan pintu masjid itu sudah nunggu besar-besar diganggu kamu. Bukannya anakmu perlu, bukannya masjid dekat rumahmu perlu, gitu. Dan seterusnya. Wallahu a'lam bishawab.